إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Masih berkaitan dengan pembatal yang keenam, ya an-naqil as-sadis, yaitu man istahza bi syai'in min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam au thawabillah au inqabihi kafara. Barang siapa yang dia itu melecehkan, mengejek, memperolok-olok sebagian dari agama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit ataupun banyak, au thawabillah, ataupun juga pahala Allah, au iqabih, ataupun juga mengejek, merendahkan tentang siksaan Allah, atau bahkan menentangnya, kafara, maka dia terjatuh kepada al-kufur, kekufuran. Dan dalil yang dibawakan oleh Syekh yaitu surat At-Taubah ayat ke-65 sampai 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau seandainya engkau tanya kepada mereka, kenapa mereka mau melakukan atau mengucapkan hal seperti itu? Pasti mereka akan menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya sebagai ya, perbincangan ya, ataupun juga candaan. Yang mereka ucapkan, namun ucapan tersebut ternyata merendahkan, menistakan agama ini. Qul abillah, lalu katakanlah kepada mereka, apakah dengan Allah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, dengan ayat-ayat Allah dan rasulnya kalian memperolok-olok. Ternyata di ayat ini Syekh Shalih Al-Fauzan Habibullah Ta'ala membawakan begitu banyak syarah, contoh ataupun fawaid yang begitu besar. Sekalipun dibawakan di situ adalah hadis Rasulullah SAW tentang turunnya ayat ini. Itu ketika mereka fajtami'u fi majlis, berkumpul dalam satu halaqah majlis, yang berkata hanya satu orang, yang lain hanya pendengar. Fatakallama wahid minhum ma ra'ayna mithla qura'ina haula'i arghabu arghaba butunan wal akdaba alsinatan wal ajbana inda liqa. Itu saja yang mereka ucapkan, itu saja satu orang yang diucapkan, namun yang lain diam, sukut anil batil, sukut anil batil. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi mereka sama seperti yang orang yang mengucapkan. Tidaklah kami melihat bahwasanya para qurra, nah qurra ketika itu ternyata adalah orang yang membaca Al-Quran, menghafalnya, kemudian juga mempelajari dan mengamalkannya. Itu dikatakan apa? Arghabutunan, yang lebih mementingkan apa? Perutnya. Dan juga orang yang paling dusta ketika berucap, ataupun orang yang paling penakut ketika berhadapan dengan musuh. Ternyata ucapan seperti ini mereka ucapkan mungkin hanya sebagai senda gurau, ataupun juga hanya untuk melepaskan lelah, berbincang biasa. Namun ternyata akibatnya begitu besar. Bahkan dikatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jadi tidak akan diampuni lagi. Kalian sudah terjatuh kepada al-kufur setelah kalian menyatakan iman kepada Allah. Dan kita masih membahas di poin yang keenam. Poin yang ke-8. Ketujuh lah, 7 atau 8. Nah, itu ihtiram umum muslimin, wajib tentunya untuk senantiasa menghormati, memuliakan kaum muslimin, apakah afrodan ataupun juga jama'atan, jama'atin secara individu ataupun juga secara menyeluruh. Kita harus hormati mereka, hargai, jangan dijatuhkan harga dirinya, aradnya, apalagi diambil hartanya, apalagi ditumpahkan darahnya, iyadan billah, karena haram damuhu wa maluhu wa irduh, semuanya haram. Tidak boleh kita ambil hartanya, tumpahkan darahnya, dan juga dijatuhkan apa? Kehormatan. Bisa terkena ayat ini. Baik. Dan begitu banyak syubhat yang orang-orang lontarkan. Wallahualam apa maksud mereka. Karena mereka tentunya tidak didasari di atas ilmu. Maka orang-orang yang jauh dari basirah, tentunya hawa nafsunya semakin bermain, semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemarin kita sudah sampai di وَيَقُولُونَ نَتَّحِدْ فِيْنَا بَيْدَنَا. Jadi subhat lagi. Jadi mereka yang ingin kita itu bersatu. Bersatu. Namun bukan di atas al-haq. وَلَوْ كَانَ بَيْنَنَا كُبُورِ ya kuburiyun aw syi'iyun min ajli an nuqawi al-ilhad. Jadi mereka ingin menyatukan ya, baik itu manhajnya kuburi ya, yang sering ke kuburan menyembah ataupun juga meminta sesuatu di dalam kuburan tersebut ataupun juga Syiah ya, karena Syiah ini sempalan ya, ataupun juga sebutnya itu dari Yahud ya, dari Abdullah bin Saba, yang mana ketika itu mereka tidak mau diperangi oleh Rasulullah SAW, lalu berpura-pura masuk ke dalam Islam dan mereka hancurkan Islam dari dalam ya, memberikan syubhat ya, gembosan-gembosan kepada kaum muslimin untuk memberontak kepada pimpinannya dan sebagainya dari syubhat yang mereka lontarkan, bahkan juga menghancurkan dinil Islam syariat ini, baik dari kaifiyah salatnya ataupun juga dari berbagai macam hukum yang tentunya bertentangan dengan syariat Islam. Ya dan bila bahkan tidak sedikit di antara mereka juga bah mengkafirkan apa as-sahabah, para sahabat ridwanullah alaihim, pada Allah Subhanahu wa taala sudah memuji, sudah menyanjung mereka, menjamin mereka dengan surga, namun Syiah Rafidhi Itsnasyariyah itu mengkafirkan apa as-sahabah. Ya dan bila ucapan-ucapan yang begitu jelek. Fayaquluna al-ilhad huwa in fayaqulun al-ilhad huwa inkarul khawf. Jadi mereka mengatakan ilhad itu orang yang mengingkari adanya sang pencipta, atau yang dimaksudkan adalah ateis ya, ateis itu istilah sekarang kita. Jadi orang yang tidak percaya kepada sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita katakan lagi fanaqulu wa syirku wa ibadah ghairullah ya. Syirk wa ibadatu ghairillah itu juga termasuk apa? Ilhad, mengingkari al-khaliq ya. Jadi seolah-olah mereka ingin menetapkan ar-rububiyah namun ternyata tidak mau menetapkan al-uluhiyah, syirk itu ya. Padahal sama saja ketika dia menetapkan rubiyah, konsekuensinya dia harus juga menetapkan apa? Al-uluhiyah. Alaysaha alaysa huwa min a'zam al-ilhad, bukankah hal demikian juga termasuk ya, ilhad yang paling besar, pengingkaran terhadap al-khaliq yang paling besar. Sama saja dia menyamakan apa? Antara al-khaliq dengan makhluk ya. Padahal dialah yang memberikan rezeki, menciptakan kita, kemudian rezeki. Tidak ada ya, zat yang lain yang bisa menciptakan atau memberikan rezeki. Ya. Dikatakan lagi bal huwa min asyad al-ilhad. Ya. Ketika dia tidak mau mentauhidkan al-uluhiyah, sama saja dia tidak mau mentauhidkan apa? Ar-rububiyah, konsekuensi seperti itu. Walladhi yasubur rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahaba radhiyallahu anhum huwa minal ilhad. Demikian juga bah, orang-orang yang mencela ar-rasul ya, sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, pada Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, ini juga termasuk bentuk dari minal ilhad, pengingkaran terhadap al-khaliq. Kenapa? Karena mereka yang menyampaikan, mendakwahi, yang mengajarkan ya, kepada hamba-hamba Allah yang lain, yaitu umat ini, agar mereka terbimbing dengan benar. Lalu orang-orang yang membimbing, yang mengajarkan dicela, bagaimana bisa tersampaikan ajaran tersebut? Bagaimana bisa beribadah kepada Allah dengan benar ya. Karena ini termasuk bentuk dari ilhad juga ya. pengingkaran. Salahnya dia ingin mengingkari Al-Khaliq. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan apa? Wahyu kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajarkan kepada sahabatnya dan para sahabat mengajarkan kepada yang lainnya. Tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Artinya ilmu itu semuanya memiliki apa? Sanad. Memiliki sanad. Jadi kalau situ sanadnya terputus, ya, tidak sampai ke Ar-Rasul atau sahabat dan di situ menyelisihi Al-Quran wa Sunnah, maka tidak dikatakan ilmu ataupun syariat. Kalladhi yasubu as-sahabah. Ya, seperti orang yang mencela as-sahabah juga sama. Wa yatanaqqas Aisyah radhiyallahu anha, itu ummul mukminin. Kemudian juga merendahkan Aisyah, dianggap pelacur dan sebagainya. Dari ucapan-ucapan yang kotor. Wa yasifuha bima barahallahu minhu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan sifat yang baik. Ya. Tapi ternyata mereka yasifuha bima barahu. Berbeda. Mereka mensifatinya berbeda dengan apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensucikannya, namun mereka ternyata malah menjelek-jelekannya. Hada mutanaqqis lir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa muttaham lahu. Ini sama saja ketika dia mencela Aisyah radhiyallahu anha, dia juga mencela Ar-Rasul. Ya. Mengejek Ar-Rasul SAW atau merendahkannya. Kenapa? Karena bisa jadi Ar-Rasul tidak memilih wanita yang baik. Kenapa memilih wanita pelacur atau yang lain? Itu sama saja seperti itu. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kepada Rasul SAW wanita yang terbaik. Aisyah adalah orang yang berilmu. Ya. Faqih. Apa? Yang memiliki ilmu, paham tentang agama ini, tentang ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul SAW, kemudian disampaikan kepada Aisyah atau diajarkan. Artinya Aisyah paham betul tentang ad-dalil, tentang ilmu asy-syar'i ini. Tapi mereka berusaha untuk mengaburkan bahwasanya Aisyah itu bukan orang yang berilmu, bukan orang yang baik, dia adalah orang yang fasik, ya dan billah. Wa anna fi ahlihi su'an, artinya sama saja dia menganggap bahwasanya keluarga Ar-Rasul sesuatu itu keluarga yang su, orang yang jelek. Wa anna yakir su fi ahlihi, dan sama saja dia setuju terus di atas kejelekan tersebut. Tidak ditinggalkan. Nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari ucapan-ucapan yang kotor seperti ini. Karena syaitan mudah untuk membisikkan kepada manusia, apalagi dia yang sendirian tidak didasari dengan ilmu. Ya. Pemahamannya su, pemahamannya yang jelek, itu mudah. Namun apabila dia terus belajar menghafal Al-Quran, kemudian juga mendekat dengan para ahlul ilm, ya, bermajlis ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala jaga dia dan agamanya. Ad-dinu ala khalilih, agama ini tergantung dari temannya. Wa anna Allah ikhtara li rasuli sallallahu alaihi wasallam zawjah fasidah. Berarti sama saja Allah memilihkan zawjah, istri untuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apa? Istri yang fasidah. Itu anggapan mereka. Sama saja seperti itu. Ketika dia mencela apa? Aisyah, berarti konsekuensinya apa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga yang jelek. Jadi Rasul kenapa dia memilih orang yang jelek dan terus di atas kejelekan, bukan ditinggalkan? Kemudian kenapa tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan wanita yang baik untuknya. Dan itu sama saja mencela siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang jelek kepada orang pilihan, yaitu utusannya. Hadza tanaqqus lillah wal rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa anna rasul sallam radhiya biha. Tentunya ini termasuk bentuk apa? Tanaqqus. Perendahan, pelecehan terhadap Allah dan Rasulnya. Dan bahwa Rasul sallam radhiyallahu biha, dan bahwa Allah apa? Rasul sallam itu ridho kepadanya. Wahia fasidah, dan dia ya Aisyah itu fasidah. Wahada kufrun sharih, maka ungkapan, ucapan ataupun juga pemikiran seperti ini adalah kufrun yang sharih. Sudah jelas kekufurannya. Nah, wa kadzalika alladziina yatanaqqasuna sahabah, demikian pula orang-orang yang mencela sahabat. Kalau tadi kan Aisyah, orang pilihan, wanita yang paling terbaik, bahkan siapa paling mulia, Aisyah atau Khadijah di antara istri Rasulullah? Ada yang mengatakan Khadijah, ada yang mengatakan apa? Aisyah. Dari sisi ilmu, Aisyah radhiyallahu anha a'lam. Namun dari sisi apa? Pertolongan, ya, itu lebih banyak pengorbanan, itu lebih banyak apa? Khadijah radhiyallahu anha. Artinya dua-duanya termasuk orang yang mulia, orang pilihan di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika alladziina yatanaqqasuna as-sahaba kalladziina yakdzibuna Allah ta'ala. Jadi orang-orang yang mencela sahabat, ya, itu sama saja dia telah mendustakan Allah Ta'ala. Jadi ada di ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah, ayat Allah bahwasanya sahabat itu dimuliakan, disanjung, diberikan apa? Ganjaran yang besar, pahala yang banyak. Li'anna Allah Ta'ala asna 'ala sahabah fi ayatin katsirah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji para sahabatnya, ya, memuji para sahabat Rasulullah SAW di berbagai ayat. Qala ta'ala was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan. Was-sabiquna al-awwalun, itu orang-orang pertama kali masuk Islam, ya, baik itu dari kalangan al-muhajirin, ya, yang mereka berhijrah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, wal ansar ataupun orang yang al ansar yaitu yang di Madinah, wal ladina taba'ahum ihsan, ataupun orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, radhiyallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka, waradu an, dan mereka juga ridho kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan apa? A'adda lahum wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Jadi sudah disediakan untuk al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uhum, dan juga orang-orang yang mau mengikuti mereka, ya. Jadi kalau kita mengikuti mereka dari syarat ini, tentunya akan diberikan surga yang di bawahnya ada sungai yang mengalir. Nah, itu diantara apa? Ujian Allah terhadap para sahabatnya. Lalu ada orang yang mencela sahabat, berarti sama saja dia telah mengabaikan ataupun bisa jadi menentang atau menghapuskan ayat Allah. Dan bukan sedikit, bukan ini ayat ini aja, banyak. Wasabiqun awwalun minal muhajirin wal ansar, dan juga ayat yang lain. Jadi fa haula'il muhajirun wal ansar humus sahaba radhiyallahu anhum. Nah, jadi dikatakan al muhajirun dan ansor itu adalah mereka adalah para sahabat, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia untuk menjalankan syariat Islam, menolong agama Allah, menolong Rasulnya, ya, agar kalimat tauhid itu bisa ditegakkan, ya, di muka bumi ini. Nah, begitu keji orang-orang yang mencela as-sahabah radhiyallahu anhu. Bahkan banyak sekali ucapan-ucapan mereka. Di antaranya wa haula'i yaqulun, di antara ucapan mereka apa? As-sahabah kafaru. Para sahabat itu kafir. Bayangkan. Itu lebih parah lagi artinya ucapannya. Dikatakan sahabat itu kafir. Kalau sudah kafir, ya sudah ditinggalkan. Berarti hadis, banyak sekali hadis yang harus ditinggalkan. Apakah itu hadis dari Abu Hurairah, hadis dari Umar, hadis dari Aisyah, dan berbagai banyak lagi hadisnya. Misalkan Abu Hurairah saja dikafirkan, itu banyak sekali hadis yang dihilangkan. Karena dia termasuk dengan muksirin, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berarti berapa banyak syarat Islam yang dihilangkan kalau misalkan para sahabat itu dikafirkan. Ya dalilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita, menjaga lisan kita, pemikiran kita dari pemikiran yang jelek, dari mencela para sahabat atau para rasul. Karena itu sama saja sudah mendosakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak mudah lisan kita untuk mencela kaum muslimin afradan wa jama'atin. Naktafi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.